dia cuci mana yang patut, dia pakai macam kain temper ke apa ke, kemudian dia bertawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu taala. Kalau tidak, dia kena balik, dia kena buat lagi tau saja. Lagi susah. Tentu sekali dengan perkaedah syariat, bila satu perkara itu bila dah sempit, izadakal amru istata, dia akan meluas, lapang. Bila dah lapang, dia akan sempit balik. Itu nanti kita terangkan lah kalau sempat. Jadi itu dua soalan saya dah dapat jawab. Ada lagi soalan tentang hal ini? Apa-apa yang disampaikan telah kena dipahami. Nanti insyaAllah lah buat tempat tahun depan lah. Minggu depan lah kita sempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.